Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita telah dipertemukan di tempat yang paling baik dalam kegiatan thalabul ilmi atau kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang akan diterima di sisinya. Amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema kajian kita kali ini seperti yang sudah diketahui bersama adalah tentang keindahan adab dan akhlak di dalam Islam. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa adab dan akhlak adalah gambaran dari perangai atau perilaku seseorang yang nampak. Sehingga ketika ada orang yang perangainya dan perilakunya baik, biasanya dikatakan orang itu orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan sebaliknya ketika ada seseorang yang perangai dan perilakunya buruk, maka biasanya dikatakan bahwa orang itu berakhlak dengan akhlak yang buruk. Di dalam Islam, adab dan akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena ternyata adab dan akhlak ini adalah merupakan salah satu dari empat pilar yang dengannya Islam menjadi tegak. Empat pilar yang dimaksud, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga muamalah, dan yang keempat adalah akhlak. Maka ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak itu begitu penting di dalam agama kita. Bukti yang menunjukkan pentingnya adab dan akhlak adalah yang pertama, salah satu dari tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka memperbaiki akhlak dan moral manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak. Kalau akhlak adalah salah satu tujuan, atau memperbaiki akhlak adalah salah satu tujuan dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak adalah hal yang sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal ini dalam firman-Nya. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus ke tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, di mana tugas rasul ini adalah pertama yatslu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Inilah yang ada kaitannya dengan akhlak, mensucikan mereka, lalu mengajari mereka kitab dan hikmah, kitab dan sunnah, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Ini bukti yang pertama. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukti yang kedua yang menggambarkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam adalah pengagungan Islam itu sendiri terhadap akhlak. Artinya, di dalam Islam akhlak itu bukan hanya sekedar perilaku, perangai yang nampak, yang kelihatan dalam diri seseorang. Kebiasaan-kebiasaan dari hal-hal yang baik yang ditampakkan oleh seseorang. Akan tetapi lebih dari itu, di dalam Islam akhlak adalah ibadah. Di dalam Islam akhlak adalah ibadah, sehingga ketika seseorang berusaha menampakkan akhlak yang baik, maka dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati majlisan ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat denganku majlisnya nanti di akhirat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Dan sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh denganku nanti majlisnya di akhirat adalah yang paling buruk akhlaknya. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada timbangan yang paling berat bagi seorang muslim kecuali akhlaknya yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Abi Daud, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Enggak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan dalam timbangan seseorang selain dari akhlaknya yang baik. Jadi ketika seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik, itu artinya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dia sedang melakukan kebaikan-kebaikan yang itu akan memberatkan timbangannya di akhirat. Bahkan Nabi SAW pun menyatakan bahwa akhlak yang baik ini mampu sejajar, setara dengan orang yang giat melakukan saum dan orang yang giat melakukan qiyamul lail. Beliau SAW mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, yang mampu menyamai kedudukan orang yang gemar melakukan saum dan gemar melakukan qiyamul lail. Kemudian beliau SAW juga pernah ditanya tentang apa sih sesuatu yang menjadi sebab banyak orang itu masuk ke dalam jannah. Maka beliau SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi penting untuk kita yakini bahwa dengan akhlak yang baik berarti kita sedang melakukan kebaikan. Karena akhlak yang baik adalah ibadah. Bukan hanya sekedar kebiasaan, kebiasaan yang baik yang tampak di hadapan manusia. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukti berikutnya yang keempat adalah bahwa akhlak yang baik menjadi sebab terwujudnya al-mawaddah, kasih sayang, kecintaan. Dan sebab terbesar hilangnya segala macam bentuk permusuhan. Karena akhlak yang baik adalah kebaikan. Sedangkan permusuhan adalah kejelekan. Enggak ada yang bisa menghapus kejelekan kecuali kebaikan. Di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan." Kebaikan itu enggak akan pernah sama dengan yang namanya kejelekan. Maka cegahlah segala sesuatu itu dengan sesuatu yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Niscaya orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, itu akan hilang permusuhannya dan berubah menjadi seperti teman yang paling akrab, teman yang paling ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, tidak ada yang dapat menghapus permusuhan, kedengkian, kebencian, dendam kecuali akhlak yang baik. Pengaruhnya sangat besar di tengah-tengah manusia, akhlak yang baik. Segala keburukan akan hilang dengan akhlak yang baik. Kecurigaan akan hilang dengan akhlak yang baik. Dunun, prasangka-prasangka yang buruk akan hilang dengan akhlak yang baik. Orang akan lebih cenderung percaya kepada siapa saja yang memiliki akhlak yang baik. Dua orang yang tadinya bermusuhan, kalau salah satu dari keduanya menampakkan akhlak yang baik, niscaya permusuhan itu akan segera berakhir. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau membeli hati manusia, maka belilah dengan akhlak yang baik. Jangan membeli hati manusia dengan harta benda. Karena harta benda adalah sesuatu yang tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dan sesuatu yang tidak akan pernah ada akhirnya. Semakin seseorang memiliki harta, maka dia akan semakin besar keinginannya untuk mendapatkan harta-harta berikutnya. Jadi kalau kita mau membeli hati manusia, maka belilah dengan akhlak yang baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innakum lan tasa'u nas bi amwalikum." Sesungguhnya kalian itu tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta-harta kalian. Berapapun besarnya harta yang kita keluarkan untuk membungkam suara manusia, maka enggak akan pernah bisa selesai. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum. Kalian tidak akan pernah bisa memuaskan manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian akan dapat memuaskan mereka manusia, bastul wajh, dengan wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kadang manusia itu lebih senang dengan perilaku kita daripada senang dengan pemberian kita. Kalau soal pemberian, siapapun bisa melakukannya. Tapi kalau soal akhlak yang baik, apalagi di zaman sekarang, sangat sedikit yang bisa menampakkannya. Oleh karena itu, kalau kita mau membeli hati manusia, maka sekali lagi, belilah hati manusia itu dengan akhlak yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan penilaian dari manusia, pujian dari manusia, maka tampakkan akhlak yang baik. Tentu saja akhlak yang baik yang kita tampakkan itu bukan dalam rangka mendapatkan pujian, tetapi itu nilai lebih. Itu nilai lebih, karena kita sudah tahu bahwa akhlak yang baik itu adalah ibadah. Ketika kita melakukan ibadah dan selesai dari melakukan ibadah kemudian mendapatkan pujian, ini sesuatu yang tidak akan membahayakan ibadah itu. Dan lumrah, wajar kalau kita melakukan kebaikan kemudian dipuji orang. Biasa itu. Tarik simpatik manusia itu dengan akhlak yang baik, jangan dengan uang. Jangan dengan uang. Kalau dengan uang nanti masuk kategori black kampanye. Dengan akhlak. Kita mau melamar rencana, melamar seseorang, ada seorang gadis di sebuah kampung. Kita berusaha bagaimana supaya orang tuanya tertarik dengan kita. Tampakkan akhlak yang baik. Ulahku motor, ulahku mobil. Jangan sampai datang ke rumahnya pinjam mobil batur heula. Nya bisa kedengeun rek naon eta rek kadinya. Bawa mobil kadinya. Padahal mobil meunang minjem. Manusia itu enggak akan pernah bisa puas dengan harta yang kita tampakkan, kita berikan kepada mereka. Manusia baru akan puas kalau mereka melihat akhlak kita. Jadi beli hate camer teh kunaon ku akhlak yang baik. Beli hatena. Kalau hatinya sudah terbeli baru ini gadis anak. Mangga silakan. Jangan dengan harta. Enggak akan ada selesainya, enggak akan ada ujungnya. Kenapa mesti dengan akhlak yang baik? Karena akhlak yang baik dapat melahirkan kecintaan. Dapat melahirkan kecintaan. Menarik perhatian. Segala kecurigaan, permusuhan, dendam, benci itu akan hilang. Maka kata Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, al-wajibu alal aqili, yang wajib bagi orang yang berakal, an yatahabbab ilan nas biluzumi husnil khuluq. Berusaha mencoba menarik perhatian, mendatangkan kecintaan manusia melalui akhlak yang baik. Ini orang yang berakal. Kecintaan yang lahir karena akhlak yang baik itu akan lama masanya. Enggak sebentar. Beda halnya kecintaan yang disebabkan oleh karena ada pemberian harta. Itu mah cuma sebentar saja. Dalam mengis beak harta mah bakal mual aya kecintaan deui. Tapi dengan akhlak yang baik akan lama kecintaan itu. Maka sekali lagi kata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, al-wajibu 'alal aqil, yang wajib bagi orang yang berakal adalah berusaha mendatangkan kecintaan manusia melalui akhlak yang baik. Wa tarki su'il khuluq, dan meninggalkan akhlak yang buruk. Kenapa? Li'anna al-khuluqal hasan yudhibul khataaya. Sebab akhlak yang baik itu akan dapat melelehkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan. Kama tadhibu syamsu al-jalida, sebagaimana panasnya matahari mampu melelehkan segala sesuatu yang beku. Wa innal khuluqas sayyi, dan sebaliknya akhlak yang buruk itu, la yufsidul amal, sesuatu yang dapat merusak amalan. Akhlak yang buruk, sesuatu yang dapat merusak amalan. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah dicap oleh orang lain sebagai orang yang buruk akhlaknya, maka enggak akan dipercaya. Enggak akan dipercaya. Orang enggak akan senang. Kita sudah bikin ini, kita sudah bikin itu, membangun ini, membangun itu. Kalau akhlak kita dikenal di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, maka semua itu tidak berarti. Yufsidul amal, bisa merusak amal. Kama yufsidul khallu al asal, sebagaimana cuka bisa merusak kemurnian madu. Cuka bisa merusak kemurnian madu. Mending cuka, mending madu. Kalau ada orang yang ngasih, "Kang, ini madu, ini cuka, sok rek milih mana? Mau pilih yang mana?" Yang madu atau di mana-mana oke. Okay. Mungkin ada yang milih cuka, yang naon cuka. Justru orang akan lebih cenderung milih apa? Milih madu. Karena madu sesuatu yang berarti, jelas. Kamu lamun ngamadu mah. Ya kan? Lebih-lebih itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu yang keempat. Bukti berikutnya yang kelima yang menandakan bahwa akhlak adalah hal yang sangat penting di dalam Islam ialah innal khuluqa afdalul jamalain. Akhlak yang baik itu adalah yang paling afdol dari dua keindahan. Yang paling afdol dari dua keindahan. Dua keindahan itu yang pertama adalah keindahan hissi. Keindahan hissi itu keindahan yang tampak dari lahir kita. Mencek bahasa ayeuna mah perform. Itu jamal hissi. Yang kedua adalah jamal maknawi, keindahan maknawi. Dari dua keindahan ini yang paling afdol adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu ada dalam keindahan maknawi. Keindahan maknawi. Jadi bukan penampilannya saja yang bagus, tapi perilakunya juga bagus. Buat apa sekarang penampilan bagus tapi akhlak goreng, moal aya nu ningali, moal aya nu resepeun, moal aya nu bogoheun, moal. Kalau akhlaknya apa? Buruk, sekalipun penampilan luarnya masya Allah sudah. Baju yang dikenakan bagus, ya kan? Dompet tebal, walaupun kertas semua isinya. Ya. Tetap itu tidak akan menarik hati kalau akhlaknya buruk. Kalau akhlaknya buruk, maka yang paling afdol dari dua keindahan ini adalah akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak baik biasanya tampilan lahirnya pun akan baik. Ya. Tampilan lahirnya akan baik. Itu secara otomatis. Jarang ada orang yang akhlaknya baik, kemudian penampilannya, wah, kacau. Jarang. Jangan sampai ada seseorang yang kemudian berpikir, lah yang penting mah hati, penampilan mah belakangan. Gambaran dari hati yang baik itu adalah penampilan yang baik. Jadi orang yang akhlaknya baik, insya Allah penampilannya pun baik. Dan sebaliknya, banyak orang yang secara penampilan lahir, penampilan zahir baik, tapi akhlaknya buruk. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara bukti-bukti yang menunjukkan betapa penting akhlak di dalam Islam. Hal lain yang patut untuk kita ketahui adalah apa upaya kita yang dengan upaya tersebut kita memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah kasbi. Yang pertama adalah kasbi. Akhlak yang baik yang masuk dalam kategori kasbi itu adalah hasil upaya. Hasil dari sebuah upaya. Seseorang berupaya belajar ilmu agama, ya, mendidik dirinya hingga akhirnya berakhlak yang baik. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah bawaan. Memang dari sejak lahir ada seseorang yang perangai dan perilakunya nampak baik. Namun demikian, akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang memang harus diupayakan. Sesuatu yang harus diupayakan. Maka para ulama menyebutkan di antara upaya-upaya itu, yang pertama adalah salamatul akidah. Yang pertama adalah salamatul akidah. Akidah yang benar. Akidah yang lurus. Keyakinan yang baik. Ini. Karena akhlak yang baik itu adalah gambaran dari keyakinan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Akmalul mu'minina imanan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat korelasi hubungan yang jelas antara iman dengan akhlak. Iman ini kaitannya dengan keyakinan, kaitannya dengan akidah. Yang paling baik keimanan seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Maka memiliki keyakinan yang lurus, akidah yang benar adalah hal yang penting dalam membangun kepribadian yang baik. Oleh karena itu dulu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya mengajari akhlak yang baik saja kepada para sahabatnya, namun juga diajarkan tauhid, diajarkan akidah kepada mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan segala hal yang menyangkut akidah, menyangkut keyakinan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendidikan dalam hal akhlak yang baik. Ada banyak orang yang mungkin tampilan lahirnya nampak baik akhlak. tetapi akidahnya tidak baik. Mungkin saja di antara kita ada yang punya tetangga, masya Allah ngelihat setiap hari ada seseorang muamalahnya baik, dengan tetangga baik, selalu menyapa, selalu mengucapkan salam kalau ketemu, tetapi seminggu kemudian didengar kalau dia ngebom. Ngebom, tahu ngebom? Apakah ini disebut sebagai orang yang akhlaknya baik? Tentu tidak. Semua kebaikan-kebaikannya, semua muamalah yang ditampakannya, yang dipuji pada awalnya oleh banyak orang, itu sirna, hilang. Ketika diketahui, dia suka ngebom. Siapa sih yang suka ngebom? Ya teroris kan gitu. Pada akhirnya orang hanya akan membicarakan, oh ternyata teroris ini. Oh ternyata ini, ternyata itu. Gak ada satupun yang menyinggung soal akhlaknya, soal kebaikannya. Padahal kesehariannya baik. Kalaupun disinggung, biasanya disebutkan sebenarnya dia baik muamalahnya, tapi cenderung tertutup, eksklusif. Ini. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap orang yang penampakan lahirnya baik, akidahnya lurus. Tapi kalau seseorang akidahnya lurus, akidahnya benar, maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Sebab di dalam akidah itu ada keimanan. Dan keimanan korelasinya sangat jelas dengan yang namanya akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik apanya? Akhlaknya. Bagaimana caranya kita memiliki keyakinan yang lurus? Belajar. Apa yang dipelajari? Belajar Al-Quran. Belajar As-Sunnah. Karena ilmu itu hanya ada di dua sumber tadi. Quran dan Sunnah. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasuluhu. Kata Imam Syafi'i. Ilmu itu apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam kitabnya, dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa masiwa dzalika waswas asyaitan. Selain itu boleh jadi masuk dalam kategori waswas syaitan, bisikan-bisikan dari setan. Jadi pelajari tauhid, pelajari akidah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah addu'a. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah agar Allah memberikan karunia berupa akhlak yang baik. Dan agar Allah memalingkan atau menjauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari kepada kita doa-doa yang di dalamnya ada permohonan agar didekatkan kepada akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin tentu sangat yakin sekali soal pengaruh apa? Doa. Karena doa itu senjata yang paling baik bagi kita. Maka jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Di samping ikhtiar, usaha, juga harus dibarengi dengan apa? Doa. Kan biasa kalau bahasa masyarakat, bahasa umum itu kan doa dan ikhtiar. Ikhtiar dan doa. Hal yang tidak boleh memang dilupakan, diabaikan. Maka berdoa. Penting bagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik dan menjauhkan dari diri kita akhlak-akhlak yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Lihat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min mungkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang jelek, dan amalan-amalan yang jelek, serta hawa nafsu. Ini Nabi SAW yang berdoa. Yang dikatakan bahwa akhlak beliau itu adalah apa? Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak beliau SAW itu Al-Quran. Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Namun demikian beliau berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang jelek. Wal ahwa, dan hawa nafsu. Jadi berdoalah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Saat kita ngaca, tahu ngaca? Ngaca bahasa Sunda, bahasa Indonesianya bercermin. Lamun ngaca biasanya ngagolep, tahu ngagolep? Aduh, susah ya. Nyisir. Biasanya kalau ngaca kita itu nyisir, ya kan? Nyisir, merapikan rambut, kan ada doanya, ya enggak? Apa doanya? Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah, ya. Engkau telah memperindah ciptaanku, atau penciptaanku. Maka fahasin khuluqi. Aku mohon kepadamu agar engkau memperindah akhlakku. Karena enggak ada artinya ganteng tampan kalau akhlaknya bejat, ya enggak? Enggak ada artinya. Moal aya nu resepeut. Bahkan jengkel nu aya. Sampah masyarakat. Ya enggak? Enggak ada yang mau nerima. Masuk ka dia ditolak, masuk ke sini ditolak. Naon sababna? Akhlaknya buruk, geus lieur ku budak eta. Yang akhlaknya apa? Akhlaknya buruk. Secara naluri, secara tabiat kita enggak suka ngelihat ada orang yang subhanallah akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Semua kita benci. Naluri kita berbicara seperti itu. Enggak mau berhubungan, berteman dengan orang yang jelek. Maka berdoa kepada Allah. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah penciptaanku. Begitu sempurnanya engkau menciptakanku, kan begitu. Sempurna, tanpa ada kekurangan. Karena semua laki-laki itu pada dasarnya ganteng, pada dasarnya cakep. Kasep. Kalau saya dikatakan ganteng, senang. Tapi kalau dikatakan cantik, marah. Ya enggak? Dah cantik mah bukan untuk laki-laki, cantik mah buat siapa? Buat wanita. Ya. Wanita semuanya cantik, enggak ada yang jelek. Enggak ada yang ganteng. Ya. Kalau ada laki-laki dikatakan cantik, ada wanita dikatakan ganteng, musibah. Ya. Musibah. Nah. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ingat, doa. Tapi jangan terlalu sering bercermin. Jangan terlalu sering bercermin. Nanti habis waktunya untuk bercermin. Unggal asup ka WC, ngaca heula. Da aya kaca di geureun WC. Rek asup ka WC, ngaca heula. Kaluar ti WC, teh ngaca deui wae. Terus, we ngaca. Biasanya kalau anak-anak yang baru gede itu ya, ya, apa istilahnya ABG itu kalau di pondok resep pisan ngaca. Kadang-kadang kalau diperiksa di sakunya, di gamisnya, subhanallah, kita sudah berapa kali meriksa gamisnya ya, itu ketika diperiksa naon iya pas dibuka sisir, pas dibuka sisir. Kalau orang-orang yang masyarakat itu kan biasanya dompet ya, yang masih sisir bukan dompet. Senang pisan ngaca, suka ngaca. Enggak apa-apa sih kalau memang diperlukan, dibutuhkan. Ketika misalnya rambut sudah mulai acak-acakan, peci sudah mulai miring, kan harus diluruskan, ya enggak? Bagaimana kita bisa melihat peci lurus atau tidak, ya, kalau kita tidak bercermin. Ngaca, sedikit meluruskan peci, luruskan ke kiri, diluruskan bengkok ke kiri, luruskan di bengkok ke kanan, antuknya tuh pakai peci. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi intinya doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah al-mujahadah. Mujahadah. Bersungguh-sungguh, tampakkan kesungguhan agar memiliki akhlak yang baik. Karena ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik itu nau'un minal hidayah, satu jenis dari hidayah. Satu jenis dari hidayah. Kenapa disebut satu jenis dari hidayah? Sebab salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka memperbaiki akhlak, dan semua yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah. Jadi akhlak itu bagian dari hidayah. Untuk bisa mencapai hidayah itu maka butuh apa? Mujahadah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Lihat. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang betul-betul menampakkan mujahadah di jalan kami, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan benar-benar memberikan petunjuk, memberikan hidayah jalan kami. Ini. Lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan bersama dengan orang-orang yang baik. Mujahadah. Mujahadah itu kaitannya dengan nafs, kaitannya dengan jiwa. Makanya ada istilah mujahadatun nafsi. Melatih diri. Menampakkan kesungguhan. Untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Caranya bagaimana? Belajar. Caranya belajar. Bagaimana mungkin kita bisa tahu ini akhlak yang baik, ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita tidak belajar. Jadi di antara proses mujahadah itu adalah apa? Belajar. Dengan belajar kita mencari tahu. Dengan belajar kita mencari tahu. Kalau tidak belajar, enggak akan tahu. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat berikutnya adalah al-muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah juga hal yang penting. Muhasabah adalah hal yang penting untuk kita coba mengukur diri dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan. Apakah diri ini sudah baik dan apakah yang dilakukan selama ini masuk kategori akhlak yang baik atau tidak. Muhasabah, ingat setiap perilaku yang dilakukan. Kalau seandainya jelek, maka segera rubah. Kalau seandainya ada tindak tanduk kita yang menyakitkan orang lain, maka kita harus merubahnya. Kita harus merubahnya. Berarti itu adalah bagian dari akhlak yang buruk. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Mengapa Nabi SAW hanya menyebut dua perkara ini? Lisan dan tangan. Kenapa Nabi tidak menyebut kaki? Data saatik, jalan manusok tata jong kabatur. Tapi Nabi SAW menyebutnya lisan dan tangan. Karena dua hal inilah. Dua hal inilah yang sering dan selalu dijadikan alat untuk menyakiti orang lain. Kalau tidak lewat lisan, maka lewat tangan. Mukullah, nempelenglah, nyiwitlah, ngejewerlah, dan lain sebagainya. Ya. Walaupun kaki juga ada tadi tendangan-tendangan, entah tendangan kungfu atau tendangan apa, ya kan? Tapi yang paling sering dilakukan orang ketika menyakiti pihak lain adalah lisan dan tangan. Oleh karena itu Nabi hanya menyebut dua saja dan itu sebagai contoh. Kenapa? Karena banyak kejadian lewat lisan dan tangan. Bahkan tangan bisa masuk kategori menyakiti orang lain sekalipun tidak melakukan pukulan. Dengan isyarat misalnya. Mengejek orang lain, merendahkan orang lain dengan mengarahkan jari ibu jari ke bawah. Ya kan? Begini misalnya. Itu kan ada isyarat mengejek, ya enggak? Betul enggak apa yang saya katakan? Benar enggak? Mengejek, menghina, begini. Ya, meremehkan. Yang terpenting sekarang sudah selesai. Jangan pakai jari. Jangan pakai begini, jangan pakai begini. Kan sudah selesai ya? Hari tenang sekarang, ya enggak? Nah. Itulah mengapa Nabi SAW hanya menyebut lisan dan tangan. Nah, penting bagi kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Mungkin ada satu waktu dari 24 jam yang kita lewati, omongan kita yang menyakiti orang lain. Atau gerakan tangan kita yang menyakiti orang lain. Kalau ada, segera perbaiki. Nah, itu upaya untuk supaya memiliki akhlak yang baik. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima, upaya yang dapat kita lakukan adalah memikirkan akibat yang buruk dari akhlak yang buruk. Memikirkan akibat yang buruk dari akhlak yang buruk. Saya kasih contoh, salah satu akhlak yang buruk itu adalah dusta. Adalah dusta. Salah satu akhlak yang buruk itu adalah dusta. Suka berdusta. Kalau bicara selalu dusta. Karena pengertian dusta itu seperti kata Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah at-tahdithu ala khilafil waqi. Berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu dusta. Dan itu salah satu maknanya. Karena kalau kita bicara soal kedustaan selalu dikaitkan dengan apa? Dengan pembicaraan. Sekalipun tidak selalu begitu, ada perbuatan yang juga dikategorikan perbuatan yang dusta. Tapi seringnya ketika kita bicara soal dusta, maka itu hubungannya dengan apa? Lisan. Dusta adalah akhlak yang buruk. Akibat dari kedustaan mengerikan sekali. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan dapat mengantarkan kalian kepada al-fujur. Kejahatan, keburukan, kejelekan. Kejelekan apapun yang terjadi selalu dilatar belakangi oleh kedustaan. Selalu dilatar belakangi oleh kedustaan. Maka jangan pernah ada dusta di antara kita. Omo, suami dan istri mah ulah sampai ayah kebohongan. Nyalamun seetik-seetik mah demi untuk menjaga hubungan tenan naon bagi seorang suami. Bila niatnya demi untuk menjaga hubungan yang baik, rumah tangga yang kokoh. Gak masalah. Yang seperti sering dicontohkan oleh banyak orang kalau makan, ya kan? Kurang garam, sayur yang dibikin oleh istri ditanya enak mas? Enak. Air itu kangen mah, wah boro-boro sih. Misalnya seperti itu. Iya kan? Tapi demi untuk menjaga hubungan, bilang, emang, alhamdulillah. Jadi jangan ada dusta, karena kedustaan ini selalu melahirkan keburukan, selalu melahirkan kejelekan. Sekali orang berdusta, maka sekian kali dia akan terus mengulanginya. Berdusta, berdusta, berdusta. Hingga akhirnya dicap di tengah-tengah manusia sebagai pendusta, bahkan lebih jauhnya dicap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta wal iyadu billah. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jangan banyak berdusta. Akibatnya sangat buruk sekali. Ini salah satu contoh. Dan kalau kita memikirkan terus akhlak-akhlak yang buruk, niscaya hasilnya pun akan buruk. Bukan hanya soal kedustaan saja, tapi banyak yang lainnya. Oleh karena itu, coba berpikir. Coba telaah. Enggak ada satupun dari akhlak yang buruk itu yang menghasilkan kebaikan. Oleh karenanya, dengan kita terus berpikir, merenung seperti itu, setidaknya kita akan berusaha menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Islam menempatkan akhlak di kedudukan yang paling tinggi, melainkan ada banyak faedah, ada banyak manfaat, ada banyak hikmah di balik itu. Dan walhamdulillah para ulama kita pun sudah menjelaskannya sehingga semakin mantap bagi kita untuk berusaha hidup, bermuamalah, bergaul dengan sesama melalui akhlak yang baik. Salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan kepada sahabat Mu'adz dan juga kepada sahabat Abu Dzar adalah soal akhlak. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah haitsuma kunta. Lihat bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesannya sedikit tetapi maknanya sangat dalam sekali. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal bagaimana seharusnya kita bermuamalah, melakukan transaksi dengan Allah. Melalui apa? Takwa. Interaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui takwa. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Karena takwa ini sesuatu yang akan menjaga kita. Takwa disebut takwa karena diambil dari asal kata wiqayah. Sedangkan wiqayah itu artinya proteksi, penjagaan diri. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul menjaga dirinya dalam situasi apapun dan dimanapun, agar jangan sampai melanggar aturan Allah azza wajalla. Pesan Nabi SAW yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan dapat menghapuskan perbuatan yang jelek. Idfa' billati hiya ahsan. Ini sangat sejalan lurus sekali dengan ayat tadi. Cegahlah segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Kejelekan tidak mesti dibalas dengan kejelekan yang sama. Kalau kita ingin meredam kejelekan, maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ada orang yang benci kita, kita enggak usah ikutan benci sama dia. Tampakkan kebaikan kita. Kalau ketemu selalu kita ucapkan salam, assalamualaikum. Soal diterima dan tidak, itu urusan belakang. Ya. Ada orang yang selalu mengejek kita, selalu berbuat zalim kepada kita, kita tetap melakukan hal yang baik. Dalam lama-lama juga insya Allah akan sadar dia. Ya. Lama-lama juga akan sadar, oh iya betapa baiknya dia. Sudah aku perlakukan begini dan begitu tidak mempan. Ya. Akan sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Orang yang pada awalnya antara kamu dengan dirinya ada permusuhan, itu akan berubah, akan hilang. Berikutnya seolah-olah antara kamu dengan dia itu seperti teman yang paling dekat. Cegah dengan sesuatu yang baik. ada sedikit renggangan antara kita dengan saudara kita, datangi rumahnya, bawakan sesuatu. Assalamualaikum, afwan, ini ada sesuatu, oleh-oleh, ana baru pulang safar. Insya Allah diterima. Apalagi kalau sesuatu itu sesuatu yang masya Allah istimewa, dia gak pernah tahu, gak pernah ngelihat, gak pernah merasakan kalau itu makanan, dia pasti akan mengambilnya. Dan sedikit banyaknya pasti akan menampakkan senyum di bibir, walaupun cuma 30% senyum nate, sedikit, tapi itu sudah menjadi awal dari apa? Kebaikan. Nabi SAW mengatakan, tahadu, tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Memberi hadiah itu termasuk akhlak yang baik, jangan dikira. Memberi hadiah termasuk akhlak yang baik. Bukan tidak ada dasarnya, Nabi SAW itu adalah orang yang paling senang memberi hadiah. Dan selalu menerima hadiah. Ini Nabi. Bahkan memotivasi kita untuk memberi hadiah, tahadu, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Permusuhan akan selesai dengan apa? Hadiah. Akan selesai insya Allah dengan hadiah. Bagaimana kalau tidak diterima? Kita datang ke rumahnya, ternyata gak diterima. Ya sudah, balik lagi. Besok datang lagi. Bawa apa? Bawa hadiah lagi. Hadiah yang sama? Tidak, tingkatkan sedikit. Ya. Tingkatkan sedikit hadiah. Jadi terima dari, balik lagi. Nanti di waktu lain, bawa lagi. Datang lagi kepadanya. Bawa hadiah. Sama dengan yang kemarin? Tidak, tingkatkan lagi. Sampai hadiah yang istimewa. Yang kita tahu, dia gak pernah ya tahu soal ini. Bawakan. Assalamualaikum. Insya Allah akan nerima. Kalaupun tidak ada anaknya, dek, ini untuk abimu, sampaikan salam dari saya. Bimbingan Nabi SAW itu sangat jitu. Ya. Asal kita yakin. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam pesannya, ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan. Pesan yang terkandung dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini sesungguhnya soal bagaimana kita mendidik diri agar gemar mengakui setiap kesalahan. Agar gemar mengakui setiap kesalahan untuk kemudian memperbaikinya. Yang jelek itu bukanlah orang yang pernah melakukan kesalahan. Yang jelek itu adalah justru orang yang tidak pernah mau mengakui sebuah kesalahan. Yang keadaannya buruk bukanlah orang yang pernah melakukan kesalahan. Karena siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Maka agar kita bisa mengendalikan diri kita, bermuamalah dengan diri kita sendiri, ikuti setiap kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang ada hubungannya dengan pembahasan adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Ini dia. Pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Subhanallah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan soal akhlak yang baik. Akhlak yang baik menjadi salah satu pesan dan wasiat yang disampaikan olehnya. Sesuatu yang dipesankan, sesuatu yang diwasiatkan itu jelas menyangkut hal yang sangat penting. Kalau tidak penting, mual mungkin dipesankan, mual mungkin diwasiatkan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka ada banyak faidah, ada banyak hikmah, ada banyak kebaikan yang lahir dari akhlak yang baik. Di antaranya kata para ulama, yang pertama adalah nasyrul amni wal aman. bainal afradi wal mujtama, menyebarnya keamanan, ketentraman bainal afrad wal mujtama, di setiap individu ya, dan di tengah-tengah masyarakat. Aman, tentram ya. Setiap individu, setiap orang merasakan hidup yang nyaman ya. Gak ada rasa khawatir. Demikian pula secara umum masyarakat akan merasakan faedah, manfaat dari akhlak yang baik. Ini yang pertama. Kemudian manfaat, faedah, hikmah yang kedua adalah wujudul ulfah wal mahabbah bainannas. Adanya persatuan, kesatuan dan kecintaan antar manusia. Apalagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan persaudaraan. Orang-orang yang berimanlah yang mampu mewujudkan persaudaraan. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW mewanti-wanti akhlak perangai yang buruk. La tahasadu, wala tabagobu, wala tanajasu, wala tajassasu. La tabagobu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Lihat. Membenci, mendengki, membelakangi, ya, saling menjauh. Ini adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang tidak semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Tinggalkan akhlak-akhlak yang buruk ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi salah satu hal yang bisa mewujudkan persaudaraan yang baik itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik kita bisa bersaudara. Beda halnya dengan akhlak yang buruk, selalu menciptakan keresahan, ketidaknyamanan, hubungan yang renggang. Karena tadi setiap naluri manusia itu tidak menyukai perilaku yang buruk. Bahkan orang yang akhlaknya jelek pun tidak suka melihat orang yang berperilaku buruk di hadapannya. Ada seseorang akhlaknya buruk, tapi melihat ada temannya menampakkan perilaku yang buruk di hadapannya, enggak suka dia. Padahal akhlak dia pun buruk. Ini menunjukkan betapa tercelanya akhlak yang buruk. Diingkari. Nah, semua pihak mengingkarinya. Bahkan yang memiliki akhlak buruk pun mengingkari. Akhlak yang buruk itu kalau disejajarkan, ya kurang lebihnya sama dengan kebodohan. Secara tabiat, secara naluri manusia, gak suka terhadap yang namanya kebodohan. Bahkan orang bodoh pun gak suka disebut bodoh. Gak suka. Benci. Ada orang yang ngerasa bodoh. Bodoh-bodoh teing aing mah. Kan gitu biasanya. Iya kan? Itu tanda gak suka dengan yang namanya apa? Kebodohan. Semua orang berpaling dari ini. Akhlak yang buruk pun sama. Sama akhlak yang buruk. Gak ada yang bisa diharapkan dari perangai yang tidak terpuji. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang ketiga adalah bahwa akhlak yang baik menjadi penuntun menjadi pendorong terwujudnya at-ta'awun 'alal birri. Terwujudnya kerjasama, saling bahu membahu, tolong menolong di atas kebajikan. Karena hanya orang-orang yang berakhlak baik yang mau seperti itu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau orang yang berakhlak buruk enggak akan mau ta'awun dalam pengajian, dalam ta'lim, abadan. Enggak suka kalau diajak kerjasama dalam hal itu. Orang-orang yang berakhlak buruk itu sangat semangat, sangat suka ketika diajak kerjasama dalam hal-hal yang buruk. Jadi memang pada asalnya terpisah. Enggak akan terjadi percampuran antara orang-orang yang berakhlak baik dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dalam arahannya mengarahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak baik. Bahkan beliau membuat perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Kama salil hamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek itu seperti si pembawa minyak wangi dengan si tukang pandai besi. Memang beda, enggak sama. Ya. Oleh karena itu yang bisa diajak kepada kebaikan adalah orang-orang yang berakhlak baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh dari akhlak yang baik adalah as-sidku, kejujuran. Jujur. Kejujuran adalah lawan dari kedustaan. Biasanya setiap kali kita berbicara soal kejujuran, maka selalu dikaitkan dengan apa yang diucapkan lewat lisan, dan itu tidak salah. Namun secara pengertian lebih dalamnya, maka segala hal yang muncul, segala hal yang lahir, yang dilakukan oleh setiap orang yang baik sesuai dengan fakta, maka disebut kejujuran. Ya. Ada orang yang selalu berusaha taat kepada Allah, melaksanakan setiap perintah Allah, maka orang itu orang yang jujur. Ya. Orang itu orang yang jujur. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Jadi intinya tong loba teuing ngomong zaman ayeuna mah. Ya. Jangan terlalu banyak bicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya bicara dengan pembicaraan yang baik. Jadi kalau mau bicara, mau ngomong, bicaralah, ngomonglah dengan pembicaraan yang baik. Zaman sekarang penting. Zaman sekarang sangat penting sekali. Jangan asal bunyi. Jangan asal bunyi. Karena sedikit banyaknya apa yang kita ucapkan di zaman sekarang itu selalu dikait-kaitkan dengan pasal. Oh, ini melanggar pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Jadi hati-hati. Ini di dunia, di akhirat lebih-lebih. Apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Falyakul khayran, hendaknya bicara yang baik. Aulias mut, atau kalau tidak bisa maka diam saja. Ya. Kalau berbicara itu perak, maka diam adalah emas. Kalau berbicara itu perak, maka diam adalah emas. Ketika dia menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka yang paling baik adalah diam daripada bicara. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi contoh dari akhlak yang baik adalah jujur. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi. Fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kalian ke surga. Segala yang baik itu selalu diawali dengan kejujuran. Ya, segala hal yang baik selalu diawali dengan kejujuran. Jadi masing-masing kita hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam bermuamalah, dalam berinteraksi antar sesama kita. Nah, para ulama mengatakan as-sidqu majad. Kejujuran itu sesuatu yang menguntungkan, menyelamatkan. Enggak ada seorang pun yang jujur yang celaka. Yang jujur itu pasti selamat. Yang jujur pasti selamat. Enggak ada ceritanya yang jujur celaka. Nah, jangan sampai seseorang, wah ini belum saatnya saya jujur karena ada satu keperluan. Engkewe jujur mah, terus beres. Enggak bisa seperti itu. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Apa sih yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu dikedepankan, selalu didengar pembicaraannya, kalau bukan karena jujur? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang jujur, dan itu diakui oleh lawan. Bukan hanya oleh kawan, tapi lawan pun mengakuinya. Kalau Nabi Muhammad itu adalah sosok yang jujur. Karena jujur beliau sallallahu alaihi wasallam, akhirnya banyak yang menfitnahnya, banyak yang menudingnya, banyak yang mencemoohnya. Dikatakan sahir, dikatakan kahin, disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut majnun, gila. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena semua kaum musyrikin tahu kalau Muhammad itu sosok yang jujur. Ya. Ini yang menjadi sebab datangnya kecintaan dari manusia. Bahkan tidak sedikit para sahabat yang masuk Islam hanya karena melihat kejujuran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kejujuran itu nampak. Ya. Kelihatan. Dengan hanya melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, orang akan tahu ini orang jujur. Ini Muhammad jujur, bukan seorang pendusta. Tertarik banyak orang, simpatik banyak orang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menggambarkan betapa indahnya kejujuran. Dan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh akhlak yang baik berikutnya adalah al-afaf. Al-afaf, senantiasa menjaga kesucian diri. Senantiasa menjaga kesucian diri, kesucian hati, dan kesucian lisan. Menjaga kesucian hati berarti berusaha membebaskan hati dari penyakit-penyakit dengki, hasad, kesombongan. Ini upaya mensucikan apa? Hati. Adapun mensucikan lisan, diantaranya adalah tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang hak, kecuali yang benar. Islam mengajarkan kepada kita agar masing-masing kita memiliki akhlak yang seperti ini. Afaf, menjaga kesucian diri. kesucian hati dan kesucian lisan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haram. Sesungguhnya harta benda kalian, kehormatan kalian, dan darah kalian haram atas kalian. Harta tidak boleh dirampas, darah tidak boleh ditumpahkan, dan kehormatan tidak boleh dilanggar. Tujuannya apa? Agar masing-masing memiliki akhlak afaf. Semangat menjaga kesucian apa? Diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai akhlak ini. Penting bagi kita untuk berdoa meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka tuqa wal ghina wal afaf. Lihat. Ya Allah, aku memohon kepadamu al ghina wat tuqa wal afaf. Kecukupan diri, ketakwaan, dan afaf, senantiasa menjaga kesucian. Nah, karena penting sekali. Contoh yang lainnya dari akhlak yang baik adalah al-haya, sifat malu. Nabi SAW sampai mengatakan, al-haya la ya'ti illa khayr. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kalau semua manusia dihiasi dengan sifat malu yang ada pada dirinya, maka akan sangat indah segala tindak tanduknya, perilaku dan perangainya. Karena sifat malu ini adalah sesuatu yang akan mencegah seseorang melakukan hal yang di luar batas. Sifat malu ini sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau sampai tidak ada sifat malu, maka manusia akan melebihi binatang keburukannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza lam taftahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya lagi rasa malu, lakukan sekehendakmu. Lakukan sehendak, silakan. Kamu mau lakukan apapun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang diajarkan oleh Islam kecuali kebaikan semuanya. Bicara soal akidah, kebaikan. Bicara soal iman, kebaikan. Bicara soal ibadah, kebaikan. Bicara soal muamalah, kebaikan. Bicara soal akhlak pun demikian. Indah. Manusia akan hidup dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang. Tapi betul-betul seimbang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja malu atau sifat malu yang dimaksud adalah sifat malu yang tadi. Yang mampu mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Adapun sifat malu yang menghalangi seseorang melakukan kebaikan, ini sifat malu yang tercela. Kalau urusan kebaikan mah jangan malu sok. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti itu. Enggak usah malu. Kalau urusan kebaikan mah justru kita harus menjadi orang yang paling pertama. Ula era kubatur. Jangan sampai ada perasaan reka masjid era emai. Bisa disebut alim. Ini perasaan-perasaan dari setan datangnya. Setan ingin memalingkan kita. Ya. Kalau kita mau melakukan ibadah, bismillah, tawakkal Allah, lakukan ibadah. Sholat berjamaah di masjid. Datangi majelis-majelis ilmu. Dan jangan pernah merasa malu. Karena itu kebaikan. Karena itu kebaikan. Ada orang yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak mendapatkan kebaikan ketika sudah mendekati majelis ilmu tetapi dia tidak mau masuk. Sudah dekat ke majelis ilmu tapi tidak mau masuk, malah di luar. Pekewuh, ucap orang Jawa mah. Malu, sok bahasa naon enggak bisa. Maksudnya yang bisa gitu. Ya, pekewuh, malu. Enggak mau masuk. Hurima minal khair, orang itu orang yang dihalangi dari kebaikan. Jadi jangan pernah ada rasa malu. Dan jangan pernah berpikir, aduh, takut disebut sebagai orang yang sok alim. Ini bisikan setan, ini perangkap setan. Karena setan itu tidak hanya mengganggu orang-orang supaya melakukan keburukan. Ketika ada seseorang yang mau melakukan kebaikan pun tetap diganggu sama setan. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim membuat satu karya yang begitu fenomenal, Talbis Iblis, tipuan-tipuan iblis. Iblis ini tidak hanya menipu orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, ahlul ma'asi. Kalau ahlul ma'asi orang-orang yang jelek, jelas. Tapi ahlul ta'ah, orang-orang yang ahli, orang-orang yang senantiasa gemar melakukan ketaatan kepada Allah pun tidak lepas dari tipuan iblis. Oleh karena itu, jangan pernah merasa malu melakukan kebaikan. Kalau sampai ada rasa malu ketika melakukan kebaikan, berarti itu rasa malu yang tercela. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi disampaikan, sesungguhnya al-haya la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Contoh lain, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari akhlak yang baik adalah asy-syaja'ah, keberanian. Ini juga akhlak yang baik. Tapi ingat, keberanian yang dimaksud bukan berarti petang-tang, petengteng di hadapan orang lain. Semua diajak berantem, semua diajak berkelahi, tidak. Tapi yang dimaksud dengan keberanian di sini adalah keberanian menyatakan kebenaran. Setiap muslim dituntut untuk menjadi sosok yang qawalan lil haq, berani mengutarakan kebenaran. Ya, ini pemberani namanya. Kemudian yang disebut pemberani atau yang dimaksud dengan pemberani juga adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syadidu bisurrah, innamas syadidu man dana nafsahu indal ghadab. Yang disebut hebat, tukang gulat, pandai berkelahi, atau yang disebut kuat, maaf, yang disebut kuat ya, itu bukanlah yang pintar berkelahi, pintar gulat, jago berantem. Tapi yang disebut dengan kuat pemberani adalah yang dana nafsahu indal ghadab, mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Mampu mengendalikan diri ketika marah. Inilah yang disebut dengan sosok pemberani. Ya. Kalau soal marah, siapa yang tidak bisa marah? Semua orang bisa marah. Kalau ukuran keberanian itu adalah ketika seseorang bisa marah, maka semua orang disebut berani. Tapi tidak itu. Tidak itu. Ukuran keberanian itu adalah sejauh mana seseorang mampu mengendalikan dirinya. Ketika mampu mengendalikan dirinya, berarti dia hebat, berarti dia berani. Berani mengambil resiko. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu jugalah yang membatasi kita. Dan kalau membahas soal adab dan akhlak, akhlak yang baik di dalam Islam, maka tentu sebetulnya tidak cukup hanya satu majelis saja. Namun demikian, semoga apa yang disampaikan dapat setidaknya mewakili segala hal yang belum bisa tersampaikan di sini. Nah, ada sisa 10 menit, 10 menit ya. Apa batasan kita? Ada pertanyaan di sini. Apa batasan kita ketika berakhlak baik kepada orang-orang kafir? Baik di lingkungan rumah atau di lingkungan kerja. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal itu. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menampakkan keadilan kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Ini salah satu batasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja bisa saja ada teman kerja kita yang kafir. Ya, dia berhak mendapatkan haknya sebagai teman kerja, hanya sebatas itu, mitra kerja saja dalam urusan dunia. La yanhaakumullah, sebab Allah tidak melarang hal itu. Allah tidak melarang untuk berbuat baik, berbisnis, bekerja sama dalam sebuah pekerjaan dengan orang-orang kafir selama orang-orang kafir itu tidak memerangi kita dalam urusan agama dan tidak mengusir kita. Nah, tidak masalah kita bekerja sementara bos kita orang kafir selama kita masih mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam agama kita. Dan selama bos kita itu urusannya dengan kita hanya soal kerja saja. Asalkan pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Bahkan orang-orang kafir kalau kebetulan mereka jadi tetangga kita, maka mereka berhak mendapatkan haknya sebagai tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan jarahu, tetangganya. Beda kalau tetangga kita muslim. Kalau tetangga kita muslim punya dua hak. Yang pertama hak sebagai saudara kita, sesama muslim. Hak yang kedua adalah hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita kafir, cuma punya satu hak saja dari kita. Apa? Hak tetangga saja. Dalam surat Al-Ankabut yang disebutkan tadi, Allah menyebut jalan keselamatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menampakkan kesungguhan di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahyiyannahum subulana. Nah, keselamatan dengan kalimat subulana. Sedangkan jalan keselamatan adalah satu. Nah, memang betul jalan keselamatan adalah satu. Dan yang dimaksud dari kata subulana di situ juga satu. Di jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahyiyannahum subulana. Jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang semuanya mengandung apa? Kebaikan. Rincian-rinciannya kan banyak, bukan satu. Nah, hal-hal yang menyangkut kebaikan, kebaikan. Nah, ada yang menyatakan subhat lebih penting daripada ilmu karena iblis lebih berilmu dari malaikat. Nah, ini subhat yang salah, subhat yang batil. Akhlak lebih penting daripada ilmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa berakhlak baik kalau tidak punya ilmu? Justru ilmu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang memiliki akhlak yang baik. Akhlak macam apa kalau tidak didukung dengan ilmu? Pengetahuan ilmu din. Oh, nasihat ada ikhwah yang jarang bersosialisasi, bermuamalah dengan tetangga ataupun ikhwah lainnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum ahabbu ila Allah min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dari gangguan-gangguannya, khairun, itu jauh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, selain itu juga tidak bersabar dalam menghadapi gangguannya. Muamalah adalah hal yang diperlukan karena kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa menjauh dari sesamanya. Manusia dalam bahasa Arab disebut an-nas, kadang disebut al-insan. Kata para ulama, li'annahu yata'annas ba'duhum ba'd. Karena sebagiannya itu ada kecenderungan ingin bersama, merapat dengan sebagian yang lainnya. Nah, kalau ada seseorang yang cenderungnya resep di hutan sendirian, ini butuh diperiksa, khawatir ada perilaku yang menyimpang, ya enggak? Khawatir ada perilaku yang menyimpang, karena walau bagaimanapun manusia itu punya kecenderungan untuk bersama dengan sesamanya, bukan bersama dengan lain jenisnya, ya. Kalau ada seseorang cenderungnya resep sama binatang, bersama dengan binatang, enggak pernah mau bergaul dengan manusia, pengennya itu bergaul dengan binatang. Alasannya apa? Tenyeri hati lamun bergaul dengan binatang mah. Ini butuh diperiksa, butuh dicek. Barangkali ada kelainan, ya enggak? Nah. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersosialisasi, bermuamalah adalah hal yang penting dan itu bagian dari dakwah. Apalagi kita ingin menularkan kebaikan kepada sesama. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan interaksi, muamalah. Bagaimana bisa kita mau menularkan, mendakwahkan, mengajak orang lain kepada kebaikan kalau kita enggak pernah mau bergaul, kalau kita lebih cenderung ingin menyendiri. Ya, sendiri di tempat yang sepi dan sunyi, bahaya. Ya. Sementara disebutkan juga dalam hadis innama ya'kulu dhibu ghanamal qasiyah. Serigala itu biasanya memangsa kambing yang sendirian. Jadi kalau sendiri itu rentan celaka, ya, bahaya. Nah, kita jangan biarkan ada orang yang senangnya menyendiri. Kita punya ikhwah, kita punya teman, ya, kok tidak pernah kelihatan, ya, kok senangnya menyendiri, dekatin. Dekatin, ajak. Nah, ajak taklim, ajak dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai dibiarkan sendirian, khawatir ada sesuatu yang salah, ya, dalam pemikirannya. Jadi diingatkan, jangan dibiarkan, karena penting, ya, penting. Kita punya musuh satu itu sudah cukup, tapi punya kawan 1000 masih tetap kurang, kan begitu. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, yang memang, ya, yang memang disebutkan oleh Allah bahwa orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mampu mewujudkan apa? Persaudaraan. Dimanapun berkumpul orang-orang yang beriman, niscaya mereka akan bersaudara. Nah, saya anak seorang yang baru mengenal manhaj salaf. Putra ana terbiasa memanggil ana dan suami dengan sebutan papa, mama. Beberapa ummahat merasa aneh dengan hal tersebut. Yang ditanyakan, apakah seorang yang telah berhijrah dan mengenal manhaj salaf, anak-anak mereka harus memanggil orang tuanya dengan sebutan abi dan umi? Nah, tidak mesti demikian. Bahkan sebutan abi termasuk hal yang disoroti sekarang ini, ya kan? Nah, abi, umi, dan seorang ayah mengatakan abi pada dirinya, seorang ibu mengatakan umi pada dirinya. Nah, abi itu memang artinya apa? Bapak. Umi artinya ibuku. Ini bisa jadi masalah, kata ini, kalau suami dan istri saling memanggil dengan panggilan ini. Si istrinya memanggil suaminya dengan abi, suaminya memanggil istrinya dengan umi. Nah, tapi kalau anak memanggil kita sebagai ayah atau memanggil istri kita yang sebagai ibunya dengan abi dan umi, tidak jadi masalah. Cuma itu bukan sebuah keharusan. Yang seseorang kalau tidak memanggil dengan panggilan itu bisa dikatakan manhaj salafnya kurang. Tidak. Nah, jam duhur ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.